وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan takdir dan taufiknya lah sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa melakukan puasa, demikian pula amalan-amalan yang lainnya yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berbeda dengan apa yang kita alami di tahun yang lalu, di mana kita menjalankan kegiatan-kegiatan Ramadan hanya di rumah. Nah, bahkan sholat idnya pun di rumah. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan subuh yang pertama di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 April tahun 2021 Masehi. Dan insyaallah tiap subuh kita akan membacakan kitab Majalis Syahr Ramadan Al-Mubarak yang ini merupakan tausiah ataukah ceramah yang disampaikan oleh Al-Syeikh Dr. Shalih bin Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam bulan Ramadan, sehingga tiap hari ada majlis yang diadakan yang kemudian beliau memberikan tausiah ataukah memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat, sehingga di subuh yang pertama ini kita memasuki al-majlisul awal, majlis yang pertama pula, yang mana beliau memberikan judul Fil Farahi bi Qudumi Syahr Ramadan, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyanjungnya. Lalu beliau mengatakan nahmadullah subhanahu wa taala al-manna alaina bi bulughi hadha asyhar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menganugerahi atau menganugerahkan kepada kita untuk bisa sampai di bulan ini, yakni bulan Ramadan. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yu'inana wa iyyakum fihi ala salihil amal. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membantu kita dan kalian di dalam bulan Ramadan ini untuk kita mampu melakukan amal-amal saleh. Wa yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin salih, dan agar Allah menyempurnakan kepada kita dan kepada kalian kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Fal muslimu ala khairin daima, maka seorang muslim itu senantiasa berada di atas kebaikan. Wala siyama idza manna Allahu alaihi bi idraki syahr Ramadan, terlebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang muslim untuk bisa memasuki bulan Ramadan, wa ghairihi minal mawasim, dan bulan-bulan yang lainnya dari musim-musim ibadah. Wa waffaqahu li'tinamiha wa istikmaliha fima syuri'at min ajlihi, dan Allah berikan taufik agar bisa menyempurnakan ibadah fima syuri'at min ajlihi, di dalam bulan-bulan tersebut dari ibadah-ibadah yang syariatkan padanya, terkhusus bulan Ramadan. Sekian banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ada ibadah puasa. Di malam hari ada ibadah salat tarawih. Demikian pula ya, disyariatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, tilawat Al-Qur'an, banyak berdoa dan seterusnya. Bi khilafi ahli al-hirman alladhina takunu hayatuhum alaihim wabala, berbeda dengan orang-orang yang diharamkan bagi mereka kebaikan, kebaikan di bulan Ramadan dan juga kebaikan di bulan-bulan yang lain, di mana hidup mereka justru menjadikan wabal, menjadi bencana bagi mereka. Tamurru alaihim ayyamul khairi wa syuhuril khairi wa hum fi ghaflatin mu'ridun, di mana lewat pada mereka hari-hari yang baik, demikian pula bulan-bulan yang baik, namun mereka lalai dan mereka berpaling. Fal insanu imma ayyasta'mila waqatahu bil khairi fata'ud alaihi bin naf'. Maka manusia itu terbagi dua. Manusia terbagi dua. Yakni apakah dia menggunakan waktu-waktunya dengan kebaikan sehingga akan kembali kepadanya manfaat. Yakni dia mendapatkan manfaat. Wa imma ayyasta'mila awqatahu bisyarri fata'ud 'alaihi bidarar. Ataukah kelompok yang kedua, golongan yang kedua, yaitu menggunakan waktu-waktunya dengan kejelekan, sehingga yang akan dia raih dan yang akan dia dapatkan adalah kemudaratan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yabdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rasulullah menerangkan tentang manusia. Kullun nasi yabdu, semua manusia, yang muslimnya, yang kafirnya, yang laki dan yang wanita, yabdu, masuk di pagi hari, fabai'un nafsah, kemudian mereka menjual dirinya. Yakni di pagi hari dia bangun, kemudian keluar meninggalkan rumahnya. Orang yang keluar dari rumah ini ada dua macam. Ada orang yang keluar untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ada orang yang keluar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga umpamanya, mencari rezeki untuk menghidupi anak dan istrinya. Ada juga yang keluar untuk melakukan maksiat-maksiat, perkara-perkara yang haram, mengambil apa saja yang bisa dia dapatkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sehingga Rasulullah mengatakan, famu'tiquha aw mubiquha, maka manusia ketika mereka keluar dari rumahnya di pagi hari dan kembali ke rumahnya di sore hari, ada yang keluar dalam rangka ingin menyelamatkan dirinya. Itu dengan cara ya, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, mencari ma'isyah yang halal, menjalankan kewajibannya. Dan ada pula yang mubiqoha, justru menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Sehingga tidak ada hasil yang dia peroleh dan dia dapatkan kecuali dari hasil yang haram. Sehingga kemudian dia pulang ke rumahnya, dia memberi makan istri dan anak-anaknya dari makanan dan minuman yang haram. Wa na'udzubillah. Ini dua jenis manusia. Sampai Rasulullah mengatakan, kullun nas, semua manusia keadaannya pasti masuk di salah satu di antara dua keadaan tadi. Fal insanu huwa alladhi yurabba nafsahu wa yaqum 'alaiha. Maka manusia itu yang mentarbiyah dirinya sendiri dan berusaha untuk mentarbiyah dirinya, untuk mendidik dirinya. Fa in ra'aha bil khairi wa zakkaha bit ta'ati wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha fa innahu yakunu qad ahsana ar-ri'ayata wa ri'ayata nafsihi awwalan thumma ar-ri'ayata li ghairi. Maka manusia, kata beliau hafizahullah, manusia itulah yang menterbia dirinya sendiri, jiwanya, yang mendidik jiwanya. Kalau dia menjaga jiwanya dengan kebaikan-kebaikan, dia senantiasa mensucikan jiwanya dengan ketaatan-ketaatan, dan dia yang memegang kendali jiwanya, nafsunya, sehingga dia bisa mengarahkan jiwanya kepada apa yang memberikan manfaat, maka ini adalah orang yang qad ahsana ri'ayah, telah melakukan ri'ayah, penjagaan yang paling bagus, menjaga dirinya, ini yang pertama, menjaga jiwanya, ini yang merupakan tugas yang paling utama. Tsumma ri'ayata li ghairihi, kemudian setelah itu barulah menjaga diri orang lain atau jiwa orang lain. Namun yang paling utama adalah menjaga jiwanya sendiri. Lakin idza dhayya'a nafsahu fala yar'a ghairahu. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia sendiri menyia-nyiakan jiwanya, menyia-nyiakan dirinya, tidak peduli dengan jiwanya, tidak mau berusaha untuk mensucikan jiwanya, bagaimana mungkin bisa menjaga jiwa orang lain, diri orang lain? Nah, fa idza taraka nafsahu wa ma sya'at min al ma'asi wal kasali, kalau dia biarkan jiwanya, dirinya melakukan apa saja yang dia inginkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan kemalasan-kemalasan, fa yakunu qad dayya'a nafsahu, maka berarti orang tersebut telah menyia-nyiakan jiwa dan dirinya sendiri. Wa idza dayya'a al-insanu nafsahu famadza yahfadzu ba'da nafsihi? Kalau seseorang itu menyia-nyiakan diri dan jiwanya, terus setelah itu kira-kira jiwa siapa yang bisa dia jaga? Sementara jiwanya sendiri dia sia-siakan. Dirinya sendiri dia sia-siakan. Apakah mungkin bisa menjaga ya jiwa dan diri istri dan anak-anaknya, sementara jiwa dan dirinya sendiri dia tidak bisa menjaganya? Nafsuhu azzu syai'in indah, sehingga jiwanya adalah termasuk perkara yang paling mulia di sisi dia. Walihada yaqulu subhanah, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 11 sumpah secara berturut-turut, wasyamsi waduhaha dan seterusnya, ada 11 sumpah di dalam surah ini. Dan tidak ada surah yang lain yang Allah bersumpah sebanyak 11 sumpah kecuali dalam surah ini. Untuk menunjukkan apa? Untuk menerangkan apa? Untuk menerangkan bahwa manusia terbagi dua. Ada orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Dan ada pula orang yang membiarkan diri dan jiwanya terkotori. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Nah, Allah menutup sumpahnya dengan menyatakan, "Wa nafsi wa ma sawaha." Demi jiwa dan apa-apa yang Allah sempurnakan pada jiwa itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah memberikan ilham kepada jiwa itu. Fujuraha, ada yang berbuat fajir, yang berbuat kejelekan, berbuat maksiat. Wa taqwaha, dan ada pula yang bertakwa. Terbagi dua. Kemudian Allah nyatakan, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Apa maknanya? Zakkaha yakni tahharaha minal ma'asi wa minal dzunub. Dia membersihkan dan mensucikan jiwanya dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dari dosa-dosa. Wa kammalaha bitta'ati wal hasanat, dan menyempurnakan jiwanya dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Hadza huwa alladzi zakka nafsa, inilah orang yang mensucikan jiwanya dan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya. Yakni dan nasaha bidzunubi wal ma'asi wassayiat, yakni telah mengotori jiwanya dengan dosa-dosa, dengan maksiat-maksiat, dengan kejelekan-kejelekan. Wa ahmalaha wa tarakaha wa ma yurid, dia biarkan jiwanya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan nafsunya. Nafsunya menginginkan dia ke barat, dia pun ikut ke barat. Dia yang distir oleh nafsunya. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Di dalam surah An-Nazi'at, yawma yatadhakkaru al-insan, pada hari ini, di hari kiamat nanti, yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, manusia pun mengingat apa-apa yang pernah dia lakukan di dunia. Yang di dunia sendiri mereka sudah lupa. Kita sendiri yang melakukan sesuatu 5 bulan yang lalu, kita sudah lupa apa yang kita lakukan 5 bulan yang lalu. Atau 1 tahun yang lalu, apa yang kita lakukan, kita sudah lupa. Namun di akhirat nanti, semua yang dilakukan oleh manusia itu diingat semuanya. Sampai Allah menyatakan, yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia akan mengingat semua apa yang pernah dia lakukan. Teringat semuanya. Ya, teringat. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkan neraka jahim liman yara, bagi orang yang melihatnya. Burrizatil jahim yakni udhirat. Burrizatil jahimu bimakna udhirat, ditampakkan. Liman yara, bagi orang yang melihatnya, yakni yaraha bi'ainihi. Mereka yang pantas masuk padanya ini akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepalanya. Nahnu fi hadhihi dunya ma ra'ainal nar. Kita di dunia ini tidak bisa melihat neraka. Ma ra'ainal jahim allati dzakarahu Allah. Kita tidak bisa melihat neraka jahim yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya min alamil ghaib, karena itu adalah termasuk alam ghaib. Ada tapi tidak terlihat. Tidak nampak. Nu'minu biha, namun kita mengimaninya. Wa na'malul a'mal allati tujannibuna iyyaha, dan kita mengamalkan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan tersebut bisa menjauhkan kita dari neraka jahim. Wa nahnu lam naraha, padahal kita belum melihatnya, tidak melihatnya. Hanya karena keimanan. Ini yang membuat kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka jahim. Lakin fil akhirati yarahal insanu ayanan amama wajhihi. Akan tetapi di akhirat nanti manusia melihat neraka jahim itu ada di hadapan matanya, di hadapan wajahnya. Sehingga Allah nyatakan wa burrizatil jahimu. Neraka jahim itu ditampakkan. Di dunia tidak pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat ditampakkan oleh Allah kepada manusia. Ba'da an kanat min ilmil ghaibi wa kanat khafiyatan barazat wa dhaharat amaman nas. Di mana sebelum itu neraka ini termasuk perkara gaib yang tersembunyi, kemudian di akhirat nanti Allah tampakkan sehingga bisa dilihat oleh manusia, berada di hadapan manusia. Fa amma man tagha wa athara al hayata dunya, maka adapun orang-orang yang tagha, orang-orang yang melampaui batas, wa athara al hayata dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, wa bi'sal ma'wa, padahal dunia yang mereka jadikan sebagai tujuan utama ini menjadikan mereka di akhirat mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. A'udzubillah, yani ma'wahun nar. La yajidu ma'wa ghairah. La yajidu ma'wan ghairaha. Tempat kembalinya bagi orang-orang yang tagha, orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia atas kehidupan akhirat adalah neraka. Tidak ada tempat yang lain bagi mereka. Nasallallahu al-afiyah, kita minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Sehingga tidak ada pilihan bagi mereka, mau tidak mau bagi orang yang tagha wa athal hayatad dunya, ma'wahu an-nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada tempat yang lain. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya. Khafa ardhahu ala rabbihi wa qiyamahu baina yadayhi yuhasibuh. Dia takut akan dirinya atas Rabbnya ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah. Wa kullu 'abdin sawfa yalqah, dan semua hamba pasti akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqifu baina yadayhi, dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Wa yuhasibuhu Allah azza wajalla, dan akan dihisab oleh Allah azza wajalla. Khafa maqama rabbih, khafahu fi hadhihi dunya. Adapun orang yang takut kepada Rabbnya di dunia ini, walaupun tidak pernah melihat Allah, namun muncul rasa takut di dalam dirinya. Fa'amila min ajlihi wasta'adda liliqa'illah, sehingga dia beramal karenanya dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahana nafsa 'anil hawa, dan mencegah jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu adalah tempat kembalinya. Hiyal mustaqarrud daim, surga itu adalah tempat tinggal selama-lamanya bagi dia. Jannatun arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa amman nar wal iyadu billah fa hiya dhiqun wa dhankun wa shiddatun wa bu'sun wa alamun. Adapun neraka wal iyadu billah, neraka itu adalah kesempitan, kesusahan, kesulitan, kecelakaan. Demikian pula alamun, ya, dipenuhi dengan rasa sakit. Hiyal ma'wa ai hiyal mustaqar, itu adalah tempat kembali dan tempat tinggal, tempat menetap. La yarju annahu yakhruju minha wa innama hiya ma'wahu daiman wa abada. dia tidak berharap untuk keluar darinya, karena itu adalah merupakan tempat tinggal dia selama-lamanya dan seterusnya. Famal farqu baina man kanatil naru ma'wah wa man kanatil jannatu ma'wah? Terus apa perbedaan antara orang yang neraka merupakan tempat kembalinya dengan orang yang surga merupakan tempat kembalinya? Farqun 'azimun wa la yaqturu bibal. Ya, perbedaan yang sangat besar dan ya, tidak akan muncul dalam hati akan disamakan dua perkara tersebut atau dua tempat tersebut. Ya, ini sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Wa hadza inqisamul khalqi yaumil qiyamah, dan ini adalah pembagian manusia pada hari kiamat nanti. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia berada dalam surga, kelompok yang lain ada dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Wasababu, dan sebabnya, amalul insani fi hadhi dunya min khairin aw syarr. Sebabnya adalah amalan manusia di dunia ini, dari kebaikan ataukah dari kejelekan. Nah, sebabnya adalah amalan manusia. Wallahu jalla wa ala ja'ala ibadihi al-mu'minina awqatan yataqarrabuna ilaihi fiha bitta'at. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk hamba-hambanya yang beriman waktu-waktu yang mereka gunakan untuk taqarrub kepada Allah, untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yu'adduna ma awjaballahu alaihim, dan mereka menunaikan apa yang Allah telah wajibkan atas mereka. Fa yafuzuna bi ridallahi azza wajal, sehingga mereka beruntung dengan mendapatkan keridhaan Allah azza wajal. Wa yadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah, sehingga mereka akan masuk dalam surga Allah pada hari kiamat. Wa amma idza ahmalu ma awsahum bihi rabbuhum azza wajal. Adapun apabila mereka menyia-nyiakan apa-apa yang Rabb mereka telah wasiatkan kepada mereka, wattaba'u ahwa'ahum wa syahawatihim, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan syahwat-syahwat mereka, wadaya'u fara'idallah, dan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan, wartakabu ma harramallah, dan melakukan apa-apa yang Allah telah haramkan, fa inna Allah 'adda lahum, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk mereka naron wuquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang yang seperti ini, yang mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya, menyia-nyiakan apa yang Allah telah wajibkan atas mereka, tempat kembalinya adalah naron, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di atas neraka ini terdapat malaikat-malaikat yang bengis, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Fa anta ayyuhal muslim fi hadha syahri futihat lakal abwab. Maka kamu wahai muslim, di bulan ini Allah telah bukakan untukmu pintu-pintu. Wasuhilat alaika at-tariq at-turuqu ilal jannati fi hadha syahri, dan Allah telah memudahkan bagimu jalan-jalan menuju surga di bulan ini. Kama akhbaron nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha tughallaqu fihi abwabun niran, bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tufattahu abwabul jinan lil mu'minin, dan dibuka pintu-pintu surga lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Keadaan ini untuk orang-orang yang beriman, tidak untuk orang-orang kafir. Ya. Sehingga kita jangan heran, bulan Ramadan kok orang kafir tetap bermaksiat, tetap kafir. Ya, karena pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka hanya untuk orang-orang yang beriman. Lil mu'minin. Fal mu'minuna tughallaqu anhum abwabun niran. Maka bagi orang-orang yang beriman ditutup bagi mereka pintu-pintu neraka. Nah, fi hadzal syahr, di bulan ini. wa yuqbiluna ala ta'atillah, sehingga mereka menghadapkan diri untuk senantiasa mentaati Allah. Wa tufattahu lahum abwaabul jinan, dan dibuka bagi mereka pintu-pintu surga. Ammal asqiya'u fa inna abwaaban nirani maftuhatun lahum daima. Adapun bagi orang-orang yang asqiya, orang-orang yang sengsara, maka pintu-pintu neraka tetap terbuka bagi mereka daiman, selama-lamanya. Li'annahum la ya'rifuna hadha syahra, karena mereka tidak mengenal bulan ini, bulan Ramadan. Wa la ya'rifuna ghairah, juga tidak mengetahui bulan-bulan yang lain, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana bulan Ramadan, mana yang bukan. Ya. Nah, demikian pula sebagian kaum muslimin seperti itu. Keadaannya di bulan Ramadan tidak beda dengan bulan-bulan yang lain. Tidak bisa membedakan mana bulan Ramadan, mana bukan. Sehingga masuk bulan Ramadan, ya tetap makan, tetap minum. Tetap minum kopi di pagi hari. Dan tidak merasa berdosa. Wal'iyadzubillah. Ini al-asqiya. Wa innama hammuhum butunuhum wa syahawatuhum. Orang-orang yang sengsara, himmah mereka, cita-cita mereka adalah perut-perut mereka dan syahwat-syahwat mereka. Bagaimana perut bisa diisi? Bagaimana syahwat bisa terpenuhi? Wa ma yukmilu lahum hudurahum fi hadhihi dunyal faniyah. Dan juga tujuan mereka, himmah mereka adalah apa-apa yang bisa menyempurnakan bagi mereka bagian-bagian mereka dalam kehidupan dunia yang fana ini. Bisa mendapatkan jabatan, bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan pangkat, bisa mendapatkan dunia, bisa mendapatkan kekayaan. Itu yang menjadi tujuan mereka. Faha'ula'i la qimata li hadha syahri wa la li ghairihi indahum. Maka mereka-mereka yang sengsara ini, bulan ini dan bulan yang lain, tidak ada nilainya di sisi mereka. Sama saja. Wa innama kullu ayyamihim wa syuhurihim kulluha khasaratun alaihim. Dan hanyalah setiap hari-hari mereka yang mereka lewati, bulan-bulan mereka yang mereka lewati, semuanya adalah kerugian atas mereka. Ma'a annahum yatamatta'una bil uquli wal asma'i wal absar, padahal Allah telah memberikan alat-alat dalam dirinya yang mereka bertamattu, bersenang-senang dengannya. Itu Allah berikan akal, berikan pendengaran, dan berikan penglihatan. Ya, Allah berikan akal, berikan pendengaran, dan berikan akal penglihatan. Wa buyyina lahumut tariq, dan telah dijelaskan kepada mereka jalan. Walakinnahum ta'amau anzali, akan tapi mereka ta'amau, ini ya pura-pura buta dan tidak melihat dan tidak tahu apa sesungguhnya yang Allah ya inginkan dari mereka. Fala qulubuhum yantafi'una biha, sehingga hati mereka ya yang mereka miliki, nah, mereka tidak bisa mendapat manfaat darinya. Memiliki hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran, lahum kulubun layafkahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak jadikan sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala asma'uhum wala absaruhum. Juga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari pendengaran dan penglihatan mereka. Karena pendengaran mereka tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang paling rugi. Ya, memiliki kalbu, memiliki pendengaran dan penglihatan, tapi tidak ada yang bermanfaat sedikitpun pada mereka. Tidak hatinya, tidak pula pendengarannya, tidak pula penglihatannya. Walihada yaqulu yaumal qiyamah, karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, mengisahkan tentang mereka ini yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pendengaran dan penglihatannya. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Ini menunjukkan penyesalan. Penyesalannya kapan? Nanti di akhirat. Mereka akan mengatakan, "Lau kunna nasma', seandainya kami di dunia mendengar Ini mendengarkan dengan pendengaran yang bisa mengambil manfaat darinya. Aw na'qilu, dan seandainya di dunia kami memahami ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Mereka akui ini di akhirat, menunjukkan bahwa penyebab mereka masuk dalam neraka sa'ir adalah karena tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan akalnya, kalbunya, sebagaimana yang Allah inginkan. Yakni nasma'u sima'al qabulin wa na'qilu aqla fahmin. Yakni dulu di dunia kami tidak mendengar dengan pendengaran yang menerima apa yang dia dengarkan. Jadi orang kafir walaupun mendengarkan ayat Al-Qur'an seperti Abu Jahal umpamanya, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Rasulullah, tapi mereka dengar bukan karena menerima, sehingga tidak ada manfaatnya. Berarti seolah-olah tidak mendengar. Ya. Nah, fahum lahum uqulun wa lahum asma, lakinnaha lam tanfa'hum. Maka mereka punya akal, punya pendengaran, tapi tidak bermanfaat pada mereka. Fa sara wujuduha ka'adamihi. Maka adanya akal dan adanya pendengaran tapi tidak memberikan manfaat, itu seolah-olah tidak ada. Dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Nah, lau kunna nasma'u sam'an yanfa'una aw na'qilu aqlan yanfa'una, seandainya dulu kami mendengar dengan pendengaran yang memberikan manfaat kepada kami dan kami memahami dengan pemahaman yang memberikan manfaat kepada kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Li'annahu ma yakunu fi ashabis sa'ir illa summul bukmul umyu, karena tidaklah seorang masuk dalam neraka sa'ir melainkan karena tiga penyakit. As-summu, al-bukmu, al-umyu. Karena tuli, bisu, dan buta. Tuli, bisu, dan buta. Ketulian, kebisuan, dan kebutaan ini yang menyebabkan manusia masuk surga. Bukan karena tidak bisa ngomong. Bukan karena buta. Bukan karena tidak bisa mendengar. Mereka bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, tapi penglihatan, pendengaran, dan mulut mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sehingga adanya alat-alat tadi seolah-olah tidak ada. Karena tidak memberikan manfaat. Alladzina la khaira fihim. Sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya. Nasrul ala afiyah. Kita minta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasilu, maka hasilnya, kesimpulannya. Kata beliau, anna hadhihi fursatun azimatun fi umurik. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar di dalam umurmu. Ayyuhal muslim, wahai seorang muslim. Faktanimha, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Was'alillaha ayyu'inaka alal amali salih fiha. Dan mintalah kepada Allah agar Allah membantu kamu beramal soleh di dalam ya umur kamu yang Allah berikan ini. Di bulan Ramadan. Was'alillaha al-qabula wal-mazida fi min fadlih, dan mintalah kepada Allah agar Allah menerima amalan kamu bahkan menambah ya keutamaan-keutamaannya kepadamu. Fa inna man adraka syahr Ramadan wa makkanahu Allah min al-intifa'i bihi, karena orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan memantapkan dia untuk bisa mengambil manfaat darinya. Faqad an'amallahu alaihi ni'matan 'azimah, maka sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadanya dengan nikmat yang agung yang besar. La ya'diluha syai', yang tidak bisa na'am disamai oleh nikmat-nikmat yang lain. La ya'diluha wallahi ashabul malayin. Kebaikan di bulan Ramadan bagi orang yang bisa meraih dan mendapatkannya tidak bisa disamakan dengan ashabul malayin, orang-orang yang memiliki miliaran uang, walaupun dolar. Wa ashabul imarat, orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, rumah-rumah yang mewah. Wa ashabul aqarat, orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, tidak bisa dibandingkan dengan ashabul aqarat, orang-orang yang memiliki tanah sekian hektar luasnya, memiliki rumah yang luas sekian, Nah, yakni perkara dunia itu kecil dibandingkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba di bulan Ramadan. Wallahi la ya'dilu hadha syahra syai'un liman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata beliau, bulan ini tidak ada yang bisa menyamainya sedikit pun bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Walau kana la yamliku minad dunya wala filsa. Walaupun dia tidak memiliki dunia, bahkan tidak memiliki fulus, tidak memiliki uang, tapi mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan itu jauh lebih baik dari orang-orang yang berharta, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, miliaran, bahkan triliunan, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya, tanah yang luas dan seterusnya. Idza manallahu alaihi bihadzal syahri fahuwa ar-radih. Apabila Allah menganugerahkan kepadanya, ya, kebaikan di bulan ini, maka dialah orang yang beruntung. Wa huwa at-tajiru fil haqq, dan dialah pedagang yang beruntung yang sebenarnya. Wa huwal ghaniyyu fil haqq, dan dialah orang yang kaya yang sebenarnya. Falaisal ghaniyyul ladzi yamliku hadhihi dunya, maka orang yang kaya bukanlah orang yang menguasai dunia ini. Fa innahu idza dayya'al akhirah fa innahu faqirun khasirad dunya wal akhirah, karena sungguhnya siapa yang menyia-nyiakan akhirat, maka sungguhnya dia adalah orang yang fakir, dan dia adalah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Ad-dunya laysat li ahadin, dunia ini bukan milik siapa-siapa di antara manusia. Ad-dunya mamarrun wa ma'bar, dunia hanyalah tempat lewat, ya, tempat lewat, tempat menyeberang. Laysat li ahadin, bukan milik seseorang. Wa innama hiya mislut tariqil ladzi yamurru alaihi an-nasu kulluhum, namun dunia penggambarannya seperti jalan yang dilewati oleh manusia seluruhnya untuk menuju akhirat. Wa yatrukunahu ligairihim, setelah itu ketika mereka meninggal, ya, mereka tinggalkan dunia untuk orang lain, untuk anak cucunya, untuk istrinya dan seterusnya. Naam. Nasallallahu azza wa jalla ayuwaffiqana wa iyyakum liktinamil awqat. Kami minta kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian untuk, ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Wal mubadaratu wa ditta'at, dan bersegera melakukan ketaatan-ketaatan. Wa taubati minal dunubi wa sayi'at, dan bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari majlis yang pertama. Mudah-mudahan apa yang sempat kita bacakan di pertemuan kita di pagi hari ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.